Sayang engkau masih di TK, sedang aku S2. Sudut pandang kita berbeda, usia kita jelas tak sama. Cinta kandas beda usia, mengapa kita berjumpa? Selamat tinggal kekasihku, tak mungkin ku menunggumu. Oh mama, oh papa, ini nasib anakmu yang sudah di S2. Ingin rasanya aku kembali ke masa-masa di TK. Kelak engkau tambah usia, sedang aku semakin tua. Mungkinkah kau akan terima? Sedang aku si tua.